Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Pada kajian kita di malam hari ini masih kita sebutkan pembahasan seputar permasalahan tauhid. Dan di malam hari ini kita akan masuk ke bab ma jaa'a fil istisqa'i bil anwa. Pembahasan seputar istisqa, meminta hujan dengan al-anwa, bintang-bintang. Sehingga di dalam bab ini musannif alaihi rahmatullah hendak menjelaskan kepada kita perbuatan seseorang yang meminta hujan kepada bintang ini termasuk dari perkara yang akan bisa menodai tauhid dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan disebutkan bahwasanya yang demikian termasuk dari sifat-sifat masyarakat jahiliyah yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh bin Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan bahwasanya al-istisqa bil anwa, meminta hujan dengan bintang-bintang, terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, permohonan seorang hamba atau permintaan seorang hamba kepada bintang agar bisa diturunkan hujan. Macam yang pertama yang dihukumi sebagai syirik akbar, syirik yang besar. Dan beliau menyebutkan walahu suratan, meminta hujan dengan bintang dihukumi sebagai syirik besar, memiliki dua gambaran, memiliki dua keadaan. Al-ula yang pertama, ayyad'u al-anwa bisuqya. Seseorang dia berdoa, memohon, meminta kepada bintang-bintang agar bisa menurunkan hujan. Dia berdoa kepada bintang yang bernama Fulan. Bintang ini dan bintang itu memohon agar supaya bintang tersebut menurunkan kepadanya hujan. Seperti seseorang mengatakan, ya nau'a kadza askhina, wahai bintang ini berikanlah kepada kami hujan, atau yang semisalnya. Dan beliau menyebutkan hadza syirkun akbar, maka yang demikian dihukumi sebagai syirik besar. Li'annahu da'a ghairallah, karena hakikat dari perbuatan orang tersebut ia berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'u ghairillahi minasyirkil akbar, dan berdoa meminta sesuatu kepada selain Allah Azza wa Jal hukumnya termasuk dari syirik besar. Naam, meminta, memohon agar bintang tersebut bisa menurunkan kepadanya hujan, ini syirik besar. Termasuk pula dalam contoh yang pertama adalah ketika seseorang meminta hujan bukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia menyebut nama si Fulan yang telah meninggal dunia. Wahai Fulan, berikanlah kepada kami hujan. Ataukah di sebagian masyarakat, di sebagian daerah memiliki keyakinan bahwasanya boneka dengan bentuk tertentu dan rupa tertentu apabila diarak kemudian diberikan, diiringi dengan nyanyian-nyanyian yang berisikan permintaan agar rupa dari sosok boneka tersebut bisa memberikan kepada dirinya hujan, ini juga sama hukumnya sebagai syirik besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum pernah dengar ceritanya boneka Nini Cowong, ha? Ya kan, belum pernah ya antum ya. Ini orang Kalimantan soalnya, kalau orang Jawa ya tahu dia Nini Cowong. Di rupa boneka tersebut dengan rupa tertentu, dan boneka tersebut akan dikeluarkan pada saat-saat musim kemarau yang panjang, diarak oleh masyarakat, kemudian diangkat-angkat begini oleh orang yang banyak. Dan kabarnya kalau semisal ritual tersebut itu berhasil, maka boneka tersebut akan naik turun dengan sendirinya tanpa ada seorang pun yang mengangkatnya. Naik turun begini sendiri, padahal orang itu gak ada yang mengangkatnya, bergerak sendiri, padahal orang tersebut hanya sekedar memegang kayu penahan dari boneka tersebut. Nah, diiringi dengan nyanyian-nyanyian yang berisikan kesyirikan di sisi Allah Azza wa Jal, yang meminta agar boneka yang berupa Nini Cowong tersebut bisa memberikan kepada dirinya hujan. Ini juga sama, meminta kepada makhluk atas sesuatu yang makhluk tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, atau dengan kata lain meminta sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla, kemudian seseorang memohonnya, memintanya kepada makhluk, maka dihukumi sebagai syirik besar. Dihukumi sebagai apa? Syirik besar. Karena turunnya hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi hujan tersebut turun dari sisi kapan waktunya, lebat dan tidaknya hujan tersebut, serta dampak yang diakibatkan oleh hujan yang turun tersebut. Apakah memberikan rahmat ataukah menimbulkan adanya bencana. Dari sisi kadarnya, besar dan kecilnya, dampaknya, kapan turunnya, seberapa lama turunnya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena yang mengetahui hal tersebut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah turunkan hujan, bahkan subhanallah terkadang di satu wilayah turun hujan yang deras, namun di wilayah yang satunya cuaca dalam keadaan panas. Nah, menunjukkan turunnya hujan ada yang menggerakkannya, ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya hanya Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika seorang hamba dia meminta hujan bukan kepada Allah, dia meminta kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla, apakah itu bintang, apakah itu boneka yang tadi kita sebutkan dengan nama Nini Cowong, ataukah mungkin dia meminta hujan kepada seorang yang telah meninggal dunia, atau kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla, apapun bentuknya, siapapun dirinya, maka hakikatnya dia telah berdoa, memohon, meminta sesuatu kepada selain Allah, yang permintaan tersebut adalah merupakan hak kekhususan Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga jadilah yang demikian termasuk dari kesyirikan. Nah, sehingga dalam bab ini memiliki makna yang umum. Perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah sangat banyak. Di antaranya adalah menakar, mengkadar rizki yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Allah adalah Ar-Razzaq, Zat yang maha pemberi rizki. Yang menyembuhkan seseorang juga hanya Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang Allah abadikan dalam surat Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, maka yang menyembuhkan aku hanya Allah Azza wa Jalla. Wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan makan kepada aku dan memberikan kepada aku minum. Menyandarkan segala sesuatu yang ditimpa dan beliau dapatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah wujud realisasi dari at-tauhid. Kapan seseorang benar menempatkan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, menunjukkan benar tauhidnya. Inilah ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkait menyandarkan turunnya hujan kepada makhluk, kepada bintang, bahkan beranggapan bintang tersebut bisa menurunkan hujan, sehingga dia ketika menghadapi musim kemarau yang panjang memintanya bukan kepada Allah tapi kepada bintang tersebut, maka ini termasuk dari perbuatan syirik, di mana dia berdoa kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkena kepada dirinya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang dia berdoa bersama Allah Tuhan yang lain, "La burhana lahu bihi," tidak ada hujah baginya untuk menjadikan dia sebagai Tuhannya. "Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih," sesungguhnya hisabnya hanya di sisi Rabb-nya. "Innahu la yuflihul kafirun," sesungguhnya tidak beruntung mereka orang-orang yang kafir. Disebutkan di dalam ayat ini dengan lafaz "wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar," barang siapa yang dia berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang lain. Ayat-ayat Al-Quran Allah turunkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan khitabul Quran, pembicaraan-pembicaraan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu menyesuaikan kondisi keadaan masyarakat jahiliyah yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat jahiliyah ternyata masyarakat yang masih meyakini keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka masih berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini Allah itu ada. Dan itu adalah termasuk dari sisa-sisa ajaran Nabi Ismail dan Ibrahim alaihi masallat wassalam, yang masih mereka amalkan, masih mereka percayai, karena Ibrahim dan putranya Ismail mengajarkan kepada mereka agama hanif, agama tauhid, memberikan peribadahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah mereka menyaksikan sekian banyak kejadian-kejadian yang sangat besar, di antaranya adalah Ashabul Fil. Kisah Ashabul Fil, di mana mereka menyaksikan bagaimana Allah Azza wa Jalla menghancurkan pasukan Abrahah. Kisah yang dikayatkan dari kakek mereka, kemudian ke generasi yang setelah mereka, dan mereka mendengarkan dan meyakini tentang keberadaannya. Nah, sehingga termasuk dari kebiasaan masyarakat jahiliyah ataukah teragama masyarakat jahiliyah, dalam bab doa, dalam bab berdoa, mereka menduakan Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya mereka berdoa kepada Allah dan mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mereka dikatakan sebagai ahli syirik, orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, menjadikan bagi Allah adanya syuraka, adanya sekutu yang bersama Allah mengatur alam semesta dan mengatur nasib-nasib hamba-hambanya. Sehingga mereka memandang bolehnya seseorang meminta kepada Allah dan bolehnya seseorang meminta kepada syuraka, sekutu-sekutu yang mereka anggap ada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sejak Al-Quran mengkecam, demikian pula mentahdir, memberikan peringatan terkait keyakinan mereka musyrikin jahiliyah. Sehingga disebutkan dengan lafaz wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang dia berdoa bersama Allah dengan ilah sesembahan yang lain. Menunjukkan mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini penting untuk kita utarakan, untuk kita sampaikan, karena di masa kita saat ini adanya sebagian pihak yang berupaya untuk melindungi perbuatan syirik dan melegalkan amalan-amalan praktek kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatasnamakan Islam, mengatakan mereka bukan musyrik, mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sholat, di dalam sholatnya mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin mereka musyrik. Gak mungkin perbuatan yang mereka lakukan ternilai sebagai syirik besar. Lah wong mereka orang-orang muslim yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya orang yang seperti ini jahil. Adanya anggapan yang seperti ini jahil, dia jahil terkait hakikat syirik yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, di mana mereka menduakan Allah dalam babu doa, berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga kita kembali kepada pembahasan yang tadi kita utarakan, seseorang yang meminta kepada bintang agar bintang tersebut bisa menurunkan untuknya hujan, termasuk dari perbuatan syirik besar di sisi Allah Azza wa Jal, terkena kepada dirinya ayat yang tadi kita sebutkan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah menamai para pelaku dari perbuatan tersebut dengan sejelek-jelek nama, al-kafirun, orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan beruntung karena meminta kepada makhluk selain Allah tabaraka wa taala. Atsaniyah, macam yang kedua, ayan siba husul al-amtari ila hadhihi al-anwa. Ia sandarkan hujan tersebut kepada bintang-bintang yang ada di langit. Hujan ini karena bintang ini. Hujan ini turunnya disebabkan karena kemunculan bintang ini di malam kemarin. Posisinya demikian, letaknya demikian, menunjukkan akhirnya turunlah hujan di pagi harinya. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ala anna hiyal fa'ilah, dengan meyakini bahwasanya bintang-bintang itulah pelakunya. Bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan, bukan Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka tidak berdoa meminta kepada bintang-bintang tersebut, mereka hanya menyandarkan ini datangnya dari bintang. Bintang itu yang menentukan, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Belum menyebutkan fahadha syirkun akbar firrububiyah, maka ini juga dihukumi sebagai syirik akbar, syirik besar, namun dalam perkara rububiyah Allah Azza wa Jalla. Rububiyah itu artinya adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti menurunkan hujan. Ini adalah kekhususan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk yang berperan atasnya. Sehingga kita ketika dia meyakini ada makhluk yang bisa menurunkan hujan dan makhluk itulah yang menyebabkan turunnya hujan, maka dia telah menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah. Adapun yang pertama karena diiringi dengan doa, ia menyekutukan Allah dalam bab ibadah, sehingga syirik bisa masuk dalam syirik perkara ibadah dan syirik dalam perkara rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula terkena kepada perkara-perkara yang tadi disebutkan ketika seseorang ia menyandarkan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, ia sandarkan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama dihukumi sebagai kesyirikan. Dia meyakini sembuhnya dia dari penyakit disebabkan karena dia mengenakan gelang di lengannya. Gelang itulah yang menyembuhkan dirinya. Padahal menyembuhkan adalah termasuk dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bahwasannya ketika dia bekerja bertepatan dengan hari tertentu, maka hari itulah yang menyebabkan akhirnya dia mendapatkan rizki yang banyak, sehingga dia pulang dalam keadaan mengantongi sekian banyak keuntungan yang besar. Ia sandarkan rizki bukan kepada makhluk, bukan kepada Allah, tapi dia sandarkan kepada makhluk selain Allah Azza wa Jal. Memberi rizki adalah termasuk perbuatan Allah dalam bab rububiyah, sehingga pelakunya menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah. Nah, sehingga dengan kita bisa memahami kaidah tersebut, kita akan bisa menghukumi sekian banyak amalan-amalan yang berkembang di tengah masyarakat, dan ternyata di sebagian dari amalan-amalan tersebut terkandung nilai syirik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu ajaran tauhid adalah ajaran yang hakikatnya mengenalkan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Rabb-nya? Seperti apakah perbuatan-perbuatan Allah? Seperti apakah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla? Semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengenal kebesaran Allah dan tanda-tanda kekuasaannya, akan membuat dirinya semakin tunduk, taat, patuh di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah menghasung seorang hamba untuk giat di dalam beribadah kepada Allah, meninggalkan perkara kesyirikan dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan rububiyah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, seperti yang disebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan di antara dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah, Allah akhiri dengan ayatnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Sampai dengan akhirnya diingatkan siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit yang ada di dunia ini. Kemudian diingatkan, janganlah kalian menyekutukan Allah Azza wa Jal dalam keadaan kalian mengetahuinya, bahwasanya Allah satu-satunya yang disembah dan diibadahi oleh hamba-hambanya. Kemudian pada dua gambaran yang tadi kita sebutkan, baik seseorang berdoa meminta kepada bintang atau menyandarkan bintang itulah yang menyebabkan turunnya hujan, kedua-duanya sama dihukumi sebagai syirik besar, hanya saja yang pertama syirik dalam perkara ibadah dan yang kedua syirik dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qismu tsani, macam yang kedua, syirkun asghar, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hanya pada tingkatan syirik kecil, tidak sampai pada syirik besar. Wa huwa ay yaj'ala hadhil anwa sababan, yaitu ketika dia meyakini bahwasanya bintang inilah sebagai sebab bintang inilah sebagai sebab. Wallahu huwal khaliqul fa'il. Sementara yang menciptakan hujan dan menurunkan hujan, dia yakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat. Tidak ada sekutu padanya. Hanya saja dia salah menyandarkan bintang, keberadaan bintang-bintang tertentu yang dia lihat sebagai sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya, menurunkan hujan untuk hambanya. Lianna kulla man ja'ala sababan lam yaj'alhu Allahu sababan biwahyihi wala biqadarihi fahuwa musyrikun syirkan asghar. Ini kaidahnya. Karena keadaan seseorang ketika dia menjadikan satu sebab yang Allah tidak menjadikan sebab itu sebagai sebab, baik melalui wahyunya seperti madu, datang hadis, datang Al-Quranul Karim yang mengkhabarkan bahwasanya madu ketika diminum akan mendatangkan kesembuhan, sehingga madu adalah sebagai sebab secara syar'i. Nah, atau seperti seseorang meminum habbatu sauda, terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meminum habbatu sauda dikatakan sebab secara syar'i, walaupun secara medis tidak menganggapnya sebagai sebab. Datang hadis yang menyebutkan kisah Uraniyin, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka ketika itu sakit untuk meminum susu-susu unta, demikian pula air-air kencingnya. Air kencing unta Rasul menyebutkan sebagai sebab yang dengannya seseorang bisa sembuh dari sakitnya. Dan sebab tersebut ditinjau dari sisi jenisnya diistilahkan sebab secara syar'i, walaupun secara medis menganggap itu adalah sebagai kejanggalan. Walaupun secara medis setelah dilakukan sekian banyak pemeriksaan menyimpulkan bahwasanya pada air kencing unta sama sekali tidak ada efek positif yang didapatkan oleh orang yang meminumnya, justru akan menimbulkan penyakit karena terkandung di dalamnya sekian banyak bakteri, demikian pula penyakit. Wallahiyadzillah, mereka menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan akal-akalnya. Mereka menolak hadis keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sekian banyak argumen yang mereka miliki. Padahal Rasul menyampaikan berdasarkan wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang dia menyandarkan turunnya hujan itu sebagai sebab, disebabkan ketika seorang menyandarkan kepada bintang terkait turunnya hujan dan bintang tersebut dijadikan sebagai sebab yang dengannya Allah menurunkan hujan, maka ia tidak menjadikan sebab tersebut secara syar'i, karena secara syar'i Allah tidak menyebutkan bintang itu sebagai sebab. Wala biqadarihi, demikian pula tidak secara takdirnya. Takdirnya ilmu medis, ilmu tajrubah melalui uji coba, ya kan? Demikian banyak di masa kita saat ini berkembang sekian banyak pengobatan, demikian pula obat-obatan yang keseluruhannya tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka memunculkannya setelah melakukan sekian banyak uji coba. Berarti mereka menjadikan itu sebagai sebab secara takdir Allah Azza wa Jalla. Allah yang menjadikan sesuatu itu ketika dikumpulkan dengan sesuatu yang lain akan menimbulkan dampak positif kepada seseorang yang meminumnya. Allah menjadikan sesuatu ketika dimasak dengan masakan atau tata cara tertentu akan mengeluarkan zat tertentu. Sehingga ketika zat ini digabungkan dengan zat yang lain, akan bisa menghasilkan obat yang diistilahkan obat kimia. Obat kimia melalui uji coba mereka, para dokter-dokter medis. Berarti mereka menjadikan sesuatu itu sebagai sebab untuknya, dan sebab tersebut secara takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan bahan-bahan tersebut yang dengannya mereka bisa menemukan kemudian menghasilkan sekian banyak obat-obatan secara kimia. Sehingga falhasil, kita kembali kepada pembahasan, apabila seseorang menyandarkan sesuatu itu sebagai sebab, padahal sesuatu itu bukan sebab secara syar'i, bukan pula sebab secara takdir, maka ketika ia meyakini itu sebagai sebab yang dengannya dia memperoleh sesuatu, dengan keyakinan tersebut akan membawa pelakunya terjatuh ke dalam syirik asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan satu sebab yang Allah tidak menjadikannya itu sebagai sebab, tidak pula secara syar'i, demikian pula secara takdir. Nah, tidak sampai pada tingkatan syirik besar. Dikiaskan pada permasalahan-permasalahan ini terkena kepada sekian banyak masail, sekian banyak permasalahan-permasalahan. Hukum seseorang mengenakan cincin di tangannya bisa terjatuh ke dalam syirik besar, bisa terjatuh ke dalam syirik kecil, bisa dikatakan sebagai perkara yang mubah, tergantung niat orang yang memakai cincin tersebut. Kalau dia meyakini cincin inilah yang memberikan kepada dirinya kesembuhan dengan sendirinya, tanpa peran dari sisi Allah Azza wa Jal, jadilah dia melakukan kesyirikan dengan syirik yang besar. Kalau dia meyakini ini tidak, cincin ini sebagai sebab yang dengannya dia bisa mendapatkan kesembuhan, jadilah dia terjatuh ke dalam syirik apa? Syirik asghar. Karena menjadikan sesuatu itu sebagai sebab untuknya, dalam keadaan itu bukan sebab secara syar'i, bukan pula sebab secara takdir. Nah, demikian pula keadaan mereka, orang-orang yang secara zahir melakukan sekian banyak perkara-perkara praktek kesyirikan, bisa terkadang dengan dia melakukan kesyirikan terjatuh ke dalam syirik besar, bisa terjatuh ke dalam syirik kecil sesuai dengan keyakinan niat yang ada di dalam dirinya, dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Apakah ia menjadikan sesuatu itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kepada dirinya kebaikan dengan sendirinya, ataukah sebagai sebab yang menentukannya hanya Allah Azza wa Jal. Dengan dua niatan yang berbeda, memiliki hukum yang berbeda terkait perbuatan yang diamalkan oleh dirinya, besar dan kecilnya syirik yang ia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam bab ini Musannif alaihi rahmatullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-82. Allah berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki kalian dalam keadaan kalian sendiri mengingkarinya. Taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Terdapat dua pendapat di antara mereka para ahli ilm, ahli tafsir, terkait apa makna rizki di dalam ayat tersebut. Sebagian pendapat menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan rizki di dalam ayat tersebut adalah al-ilm, adalah ilmu. Nah, karena disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-75 hingga 83, ketika Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum, Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Sampai dengan ayatnya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, sehingga rizki yang mereka miliki di dalam ayat tersebut kembalinya ke konteks ayat yang disebutkan sebelumnya, bercerita tentang Al-Qur'an yang Allah turunkan berasal dari sisi Rabbul Alamin, sehingga yang dimaksud rizki di dalam ayat tersebut adalah al-ilm, wahyu yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakannya, tidak mempercayainya, bahkan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan keji dan mungkar, sehingga dengan kedustaan mereka mengingkari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pertanda mereka mendustakan rizki yang Allah berikan kepada mereka, yaitu ilmu Al-Quranul Karim. Pendapat yang kedua yang mentafsirkan makna rizki di dalam ayat tersebut adalah al-matar, hujan. Makna ini diriwayatkan pada sebagian riwayat berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang menyebutkan Rasul mengatakan rizki dalam ayat tersebut adalah al-matar, hujan, adalah riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun yang sahih itu adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bukan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas mentafsirkan yang dimaksud dengan rizki di dalam ayat tersebut adalah al-matar, hujan. Mereka dustakan hujan tersebut dalam arti kata mereka tidak menyandarkannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, namun mereka sandarkan kepada al-anwa, bintang-bintang yang ada di langit. Padahal mereka tahu bahwasanya matar adalah rizki, hujan adalah rizki yang berasal dari Allah Azza wa Jal. Namun mereka dustakan untuk mengatakan itu dari Allah. Mereka katakan itu berasal dari bintang-bintang yang ada di langit dunia. Nah, dengan makna yang kedua inilah Musannif alaihi rahmatullah menyebutkan ayat ini dalam bab al-istisqa'u bil-anwa', menyebutkan menyandarkan turunnya hujan bukan kepada Allah namun kepada bintang-bintang yang ada di langit. Ini termasuk dari kebiasaan musyrikin jahiliyah, terkena kepada dirinya firman Allah Azza wa Jalla wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.